Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di acara Cahaya Hati bersama saya Anissa Pohan. Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam keadaan yang sehat dan baik. Ibu-ibu juga ya di sini sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai topik anak. Kalau mungkin pasangan yang telah dikaruniai anak, rasanya bahagia luar biasa. Gak pernah kita merasakan bahagia seperti itu sebelumnya. Karena saya juga baru saja dikaruniai anak nih Bu, Ustaz, baru berusia 7 bulan, rasanya bahagia banget. Walaupun mungkin juga Allah berikan cobaan di dalamnya. Seperti saya khawatir kalau anak saya sakit, atau mungkin kalau anak saya terjadi apa-apa gitu Pak Ustaz. Nah, kita juga mungkin berharap sangat tinggi terhadap anak tersebut suatu saat akan menjadi anak yang sukses dunia akhirat, menjadi anak yang soleh dan soleha begitu ya pemirsa. Tapi ada satu hal, kalau misalnya cobaan itu datang dari anak yang mungkin durhaka, bisa dibilang seperti itu Ustaz, yang mungkin melawan kepada orang tuanya atau atau juga tidak sesuai dengan harapan dari orang tuanya itu. Kita akan membahas mengenai anak sebagai cobaan. Mungkin Ustaz bisa memberikan tausiah mengenai hal ini. Pertama, bahwa anak itu bisa menjadi penyedap dan penyejuk hati. Karena secapek apapun, kalau kita sudah ketemu anak, itu saya juga punya anak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga anak saya juga ada yang masih kecil. Dan secapek apapun kalau kita melihat anak, maka capek itu menjadi hilang secara otomatis. Orang itu capek tapi diajak main kuda-kudaan sama anak yang masih kecil loh ya. Kalau anak sudah besar pengen jotos saja. Artinya ada satu hal yang kadang-kadang, kenapa kok doa kita kamarobayani sawiro, sebagaimana orang tua di waktu kecil, karena di waktu kecil ini luar biasa. Apalagi orang tua itu kalau nggak punya anak minder. Orang wanita kok nggak punya anak itu minder, walaupun kalau tiap tahun punya anak juga minder. Maksudnya tiap tahun beranak, tiap tahun beranak. Sampai suaminya pergi terus kok bisa hamil terus. Ternyata pakai handphone, pakai SMS saja jadi. Jadi SMS-nya di vibrator gitu, langsung bantung-bantung-bantung gitu. Nah, tapi prinsipnya punya anak banyak juga jadi masalah, nggak punya anak juga masalah. Tapi sering orang mengatakan hebat-hebat apapun anak yang banyak itu masalahnya lebih berat kalau nggak punya anak. Maka anak itu juga satu anugerah. Sisi lain, anak juga menjadi fitnah, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 28 saya boleh dibacakan Pak Anissa. Al-Anfal 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu tidak lain hanyalah cobaan. Iya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Iya. Sesungguhnya amwal wa aulad itu bisa menjadi fitnah. Wa'lamu, ketahuilah. Itu sampai-sampai ditekankan, kamu harus tahu bahwa namanya harta, namanya anak bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan. Berapa banyak orang yang tadinya sudah oke-oke begitu rupa, tapi karena desakan anak, karena desakan kepunya harta, maka patologi dan deviasi, artinya perbuatan-perbuatan melanggar dan maksiat dilakukan demi seorang anak atau demi untuk mendapatkan harta. Sehingga terjadi korupsi, terjadi kolusi, terjadi apapun, bahkan juga anak. Bagaimana anak yang seharusnya kita didik, inilah hal yang menjadi amanah bagi kita. Karena anak itu bisa menjadi rahmah, bisa menjadi amanah, tapi juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Maka betapa Allah menghargai bagaimana anak ini kalau taat, kalau itu soleh, maka itu jadi tabungan amal di akhirat nanti. Sampai-sampai orangnya sudah mati saja, kalau anaknya soleh, itu pahalanya masih menjadi jariah. Makanya orang yang durhaka kepada orang tua itu luar biasa Allah mengecamnya. Sampai-sampai birrul walidain, baik kepada orang tua itu disejajarkan setelah bakti kepada Allah. Karena sehebat apapun anak itu tidak mau menggantikan bagaimana orang tua kepada anak. Kita lihat dulu waktu anaknya masih kecil, ketika usia 7 bulan, mungkin Anissa merasakan ketika umur 7 bulan sakit, kadang-kadang kita mau berdoa, ya Allah, mau yang sakit saya saja. Iya, saya pengen tukar tempat. Ah, biar tukar tempat, biar yang sehat anak saya. Tapi sehebat apapun anak, enggak mau menggantikan orang tuanya. Enggak ada yang anak, ya Allah, mau yang pikun saya saja, biar orang tua saya sehat, segar bugar. Ada yang mau mungkin? Enggak ada mau. Artinya apa? Bahwa begitu pentingnya hubungan anak dengan orang tua itu. Maka didiklah anak dengan baik. Masalahnya sekarang adalah dengan apa anak ini harus dididik. Karena karakter building ini sudah susah kita dapatkan di lembaga-lembaga di luar rumah itu sendiri, bahkan di rumah kita. Sekolah-sekolah, mohon maaf, banyak knowledge without character. Banyak orang yang dididik tidak dengan karakternya. Kita tahu sendiri, ibu-ibu yang juga di rumah mungkin juga paham bahwa anak yang disekolahkan di SD, SMP, SMU sekarang ini tidak lagi berpikir tentang perilaku. Yang penting ujian akhir semesternya baik, ujian nasionalnya baik. Sehingga kadang-kadang orang dileskan supaya bisa pintar matematik, bisa wes main ini macam-macam, biar bisa pintar bahasa Inggris, bisa pintar komputer. Tetapi bagaimana anak bisa baik pada orang tua, berbahasa dengan halus, dengan sopan kepada orang tua, itu kurang menjadi perhatian kita. Maka empat hal yang harus ditanamkan pada anak supaya anak ini menjadi anak yang soleh. Satu, aqidatus shofiqah, tanamkan keyakinan yang benar. Karena di Indonesia ini keyakinannya kurang benar. Kadang-kadang pengen sembuh aja cukup cari pecahan batu, jangan disuruh-suruh langsung 5.000 orang setiap hari, cukup dengan itu. Mohon maaf, ini merusak akidah kita. Yang kedua, tanamkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, tanamkan akhlakul karimah, perilaku yang baik. Anak dididik dari kecil, mau masuk rumah suruh salam, mau makan tangan kanan diajari doa dan seterusnya, dengan orang tua supaya ada hormat, sopan santun diajarkan. Yang keempat, diajari dengan amalus soleh. Inilah kekuatan anak kalau ingin jadi anak yang soleh, solihah, hafid, hafidoh, alim, alimah. Amin, itu pasti yang diinginkan oleh kita semua ya pemirsa di rumah. Jika kita memiliki anak, pasti yang Ustaz sampaikan itu semua yang kita inginkan. Kita akan bahas lebih lanjut dan mengupas lebih dalam lagi tentang anak menjadi cobaan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Masih di Cahaya Hati pemirsa, dan sekarang saya akan bertanya kepada Ustaz Wijayanto mengenai topik anak sebagai cobaan. Ya. Ustaz, bila orang tua merasa sudah mendidik anak dengan baik, sudah mendidik dengan cara agama, secara ilmunya juga sudah kita berikan yang terbaik, tapi kemudian anak itu tetap saja melanggar ajaran agama, seperti misalnya memakai narkoba, itu pasti mengecewakan orang tuanya. Apakah itu kesalahan dari orang tua atau bagaimana itu, Ustaz? Ya, pertama tanggung jawab pendidikan. Sebetulnya ada 5 sendi penyokong pendidikan. Ya paling tidak 4 lah yang kita sepakati. Satu, anak itu menjadi baik karena institusi keluarga. Maka keluarga menjadi penting. Maka Rasulullah mengatakan baiti jannati. Bagaimana rumah itu yang ada suasana surga. Dua, sekolah itu sendiri. Karena bayang juga sekolah itu punya pengaruh terhadap karakter. Maka tolong diperhatikan para guru, para dosen, semuanya termasuk diri saya sendiri, supaya kita juga perhatian kepada pendidikan dan karakter anak ini. Kontrol lingkungan itu ya, penting. Yang ketiga adalah masyarakat. Karena bayang juga sekarang bagaimana menjadikan educated people, artinya masyarakat yang edukasi itu susah sekali. Nah, yang keempat adalah sebenarnya masjid. Masjid itu adalah media untuk pembinaan umat. Kalau 4 hal ini beres, insya Allah beres. Nah, masalahnya sekarang nilai-nilai edukasi itu banyak kita serap dari mulai rumah tangga. Di rumah tangga lebih kepada, mohon maaf, media yang lebih berpengaruh. Internet yang lebih berpengaruh daripada orang tua. Nah, lalu bagaimana anak sudah dididik maksimalnya di keluarga kok masih belum? Maka tidak cukup di keluarga. Di antaranya perlu bi'ah, lingkungan yang baik. Maka cari masyarakat yang baik. Dua, perlu pitonah teman dekat. Anak kena narkoba biasanya pengaruh gurunya, pengaruh orang tuanya, atau pengaruh temannya. Temannya. Temannya, maka teman itu menjadi teman-teman yang baik. Cari teman yang baik. Perlu sosial kontrol, menjadi orang yang bisa mengontrol satu dengan yang lain. Misalnya kebiasaan jelek itu tidak bisa berlaku di rumah tangga kita. Jangan malas baliknya, mau ngerokok aja nunggu, nanti kalau bapak pulang nanti kan kita bisa ngerokok bareng-bareng sama bapak. Mau mabuk aja nunggu, nanti kalau bapak pulang nanti biasanya bawa minuman keras. Nah, ini namanya tidak mengkondisikan. Nah, tentu kemaksimalan kita, kalau anak sudah dididik semaksimalnya kok nggak mau, sebagaimana Nabi Nuh sudah didik anaknya sampai malah anaknya sudah membangkang, maka sudah di luar tanggung jawab kita. Yang penting kita usahakan maksimal, tapi jangan putus asa. Nabi Nuh alaihi salam itu 950 tahun menasihati anaknya luar biasa besar. Kurang apa? Sampai mulutnya berbusa untuk bagaimana kembali kepada Allah. Tapi akhirnya enggak mau, sudah di luar tanggung jawab kita. Tapi jangan buru-buru dasar kamu anaknya Nabi Nuh itu. Ya jangan. Anaknya Nabi Nuh satu saja, jangan semuanya terus jadi anaknya Nabi Nuh. Di depo ada anaknya Nabi Nuh, di mana ada anak. Jangan. Artinya sudah itu sampel bagi kita, jangan sampai anak-anak kita menjadi anaknya Nabi Nuh yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Allah. Jadi apa yang harus orang tua lakukan jika anaknya melanggar ajaran agama, melawan apa kata orang tua, misalnya tadi narkoba, ataupun juga misalnya contoh ekstrimnya menikah dengan yang berbeda agama, itu kan sudah benar-benar kelewat jalur gitu. Makanya ada satu jalur-jalur yang harusnya diwaspadai. Satu diantaranya ya tafaqquhu fid din, rumah itu harus ada pemahaman agama. Penting tafaqquhu itu. Dua, one minute for your son. Setiap hari ada amalan jamaah. Rata-rata keluarga yang berantakan, disharmoni, termasuk perceraian itu karena apa, Bu? Karena ternyata tidak ada amalan jamaah. Sholat berjamaah enggak pernah, makan bersama tidak pernah, pergi bersama enggak pernah, ngomong bersama enggak pernah, baca hadis bersama. Itu kelihatannya kecil, satu hadis setiap hari tapi bersama. Kadang bapaknya, kadang anaknya, bahkan kadang pembantunya. Saya punya pembantu untuk mendidik saya, biasanya nasihati ustaz itu lebih sulit. Nasihati guru lebih sulit daripada nasihati muridnya. Nasihati ustaz lebih sulit daripada nasihati santrinya. Maka saya ingin dinasihati oleh pembantu saya juga. Caranya gimana? Dia enggak bisa ceramah, suruh baca hadis, baca ayat urut. Tapi sayang ke pembantu saya kalau pas baca mesti dicari, bayarlah upah sebelum keringat kering. Itu diulang-ulang terus itu. Nah, itu cari-carinya aja ini. Sama dengan istri saya, kalau pas gilirannya suami yang baik selalu memperhatikan kebutuhan istrinya, itu dibaca terus. Nah, itu semuanya. Artinya apa? Ini baik supaya kita memberi masukan. Maka tafaqquhu fid din itu penting. Yang berikutnya tentu ada tawassul. Di rumah itu ada bagian dari lembaga untuk saling mengingatkan. Jangan merasa bahwa orang tua pasti benar. Enggak, anak kadang-kadang juga ada benarnya. Biasa ada superioritasnya. Kalau anaknya mecahin gelas dimarah-marah, wah anak mecahin gelas begitu rupa, sampai ketahuan, tahu enggak kamu itu? Dari dulu saya mau ngeluarkan kamu itu ngejanya aja 3 hari. Kamu cuma gelas pecah aja sampai ngejan. Gitu. Padahal hanya namanya berlebihan. Benda ya, nah, itu. Berlebihan. Nah, itu cuma benda, itu namanya berlebihan. Maka suasanakan agama. Itu penting. Kalau sudah terlanjur begitu gimana? Kalau bisa ya dikembalikan dengan kemampuan kita, mumpung kita jadi orang tua. Ya anakku, kalau bisa jangan seperti ini, jangan seperti ini. Insya Allah kalau dari awal kita kondisikan, anak itu cukup dengan isyarat. Mohon maaf itu. Kalau anak kita itu sudah biasa dinasihati, gak usah sampai pukulan. Itu dipelototin aja sudah paham. Oh, mamah marahin, mamah marah itu. Tapi hukumnya sendiri kalau misalnya ada anak nakal, terus mungkin biasa ada dipukul, yang suka nyubi, boleh, ada yang boleh, suka penjeraan. Penjeraan. Iya, yang enggak kan boleh adalah dipukuli. Kalau dipukul boleh, tapi kalau dipukuli enggak boleh. Beda, kalau dipukuli itu bertubi-tubi ya. Dipukuli itu penyiksaan, kalau dipukul itu penjeraan. Dan juga mungkin pukul yang bukan sakit ya. Iya, pukul. Sebetulnya dipelototin itu sudah bagian dari pukulan. Karena tidak mesti yang fisik itu senantiasa lebih efektif. Betul. Sekarang saya tanya, ibu dipukul dengan diludahi, itu fisiknya sakit mana, Bu? Sakit ludahi. Enggak, fisiknya. Dipukul. Tapi kesannya lebih kuat. Diludahi itu sampai hari kiamat. Oh, jangan sampai kenal Anis Sapuhan itu kurang ajar betul. Sekali diludahi. Astagfirullah. Tapi kalau dipukul sekali dimaafkan, enggak apa-apa, asal lebaran dikasih parcel sudah selesai. Jadi kelihatannya dipukul itu sakit, tapi kesannya diludahi. Anak juga gitu. Penjeraannya tidak harus dengan pukulan. Mungkin dikelototin, mungkin uang sakunya saya kurangi loh. Itu aja. Itu bagian dari pukulan anak. Ibu, ada mau bertanya? Iya. Ya, silakan, Bu. Bu Ibu Sri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi anak yang nakal dengan memiliki kesabaran kita, Pak? Iya. Satu, bahwa kenakalan itu harus diluruskan. Bukan berarti kita sabar kalau nakal biarkan. Karena saya orang sabar kok. Anak saya pakai narkoba enggak apa-apa, anak saya sabar. Saya itu orang sabar. Enggak. Kesabaran itu meluruskan kepada jalan yang benar. Nah, kesabaran antara kesabaran dengan tawassul itu berbeda. Meluruskan itu ada tahapannya. Kalau anak kecil ya meluruskannya dengan biqadri uqulihim, dengan kadar akalnya. Nah, jangan anak masih TK meluruskannya dipukul-pukul ya, jangan. Cukup dipelototin, dibentak itu tadi boleh. Tapi kalau sudah cukup besar kadang-kadang dibentak enggak cukup. Maka boleh diboikot, misalnya seminggu ini enggak saya kasih uang saku. Tidak semuanya. Kamu kesana naik angkot, nggak boleh naik mobil, nggak boleh naik motor, dan seterusnya. Itu bagian dari dengan bahasa kaumnya, dengan kadar akalnya. Nah, bagaimana kalau anak itu masih ini dikomunitaskan? Maka kadang-kadang ada terapi namanya diuzlahkan. Cari komunitas yang baik. Kayak Ashabul Kahfi, di sini kok menjadi tidak lebih baik, diambil, ditaruh di pondok pesantren, ditaruh di asramakan, diperketat. Karena bagaimana dia, sosial kontrol itu penting. Anak itu harus ada dalam pengawasan-pengawasan. Masalahnya sekarang para orang tua di sini sering jadi angkatan 69, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Begitu berangkat anak masih tidur, begitu pulang anak sudah tidur, sibuk main sinetron sama jadi host di TV. Saya enggak loh, Pak. Ya, mudah-mudahan. Saya kalau waktu-waktu kosong aja. Iya, padahal kosong terus. Ya. Oke. Oke, menarik sekali pemirsa. Yang penting kontrol dari lingkungan sosialnya, juga yang penting kontrol dari orang tua ya, untuk cobaan menghadapi anak. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas mengenai anak sebagai cobaan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati, dan kita lanjutkan perbincangan kita, Ustaz, mengenai anak sebagai cobaan. Ini memang susah-susah gampang ternyata ya mendidik seorang anak. Ya. Sebagai orang tua kita harus mencontohkan hal yang baik dan juga mendidik mereka dengan yang baik dan membawa ke lingkungan yang baik pula. Makanya suasana itu penting, karena environment itu ada asas di dalam behavior. Nanti kalau saya terangkan ini dari 8 SKS ini kuliah di Gajah Mada dulu di psikologi, nanti teori perubahan perilaku itu sangat dipengaruhi asas keterpengaruhan. Dan misalnya teman dekat bapak ibu punya pengaruh. Di zaman Rasulullah pernah terjadi ada seorang anak minta didoakan, di tengah-tengah didoakan ini ternyata dia ngompol, maka dibentak-bentak sama ibunya. Anak kurang ajar, Nabi yang mulia kok kencingi, padahal masih kecil. Nah, orang masih kecil kan kencing biasa, bayi masih kecil. Dasar anak setan, berarti yang setan siapa? Ibunya kan gitu. Maka Nabi mengatakan, hei ibu, hati-hati terhadap pendidikan anak. Kalau hanya masalah kencing, saya siram air, hilang itu kencingnya. Tapi kata-kata kasarmu itu bisa membekas pada hatinya. Sisi lain ada Rasulullah itu sayangnya luar biasa pada cucunya. Maka suka Rasulullah itu kadang-kadang sujud itu dinaiki sama Hasan dan Husain gantian, sehingga mau bangkit dari sujud saja ini itu menunggu Hasan Husainnya itu turun. Saya bayangkan bagaimana kalau seorang presiden terus dinaiki sama anaknya Anissa Pohan gitu. Tapi kemesraan luar biasa itu. Artinya apa? Betapa memang pendidikan juga perlu kasih sayang itu. Kesabaran ya, juga dia. Rasulullah sedang menghadap Allah dinaiki Hasan Husain tetap sabar. Itu sisi lain juga untuk menunjukkan bahwa anak itu kalau diem terus juga enggak normal, tapi kalau sampai di luar batas juga enggak benar. Maka anak harus kita kondisikan dalam suasana agama. Yang diperlukan apa? Ini sebagai kesimpulan. Satu, diperlukan bi'ah yang hasanah, suasana yang baik. Kalau perlu rumah tangga ini suasananya baik. Jangan suasananya media-media enggak jelas. Dari mulai gambar-gambar, jangan dikasih gambar porno. Kasih kaligrafi, kasih itu suasananya baik. Anak ada suara-suara Quran dalam rumah kita, ada orang baca Quran, ada pengajian, ada sholat sunnah, itu semuanya. Jangan isinya hanya acep-acep terus, acep-acep isinya itu semuanya ya. Ibu-ibu tertawa mesti mengalami ini, ibu-ibu ini ya. Dua, ada bidona, diperlukan teman-teman dekat. Anak dicarikan teman-teman yang baik, teman sebaya yang baik. Jangan sampai anak itu kumpulnya dengan neneknya terus, nanti ada kecenderungan gak baik juga. Karena kakek dan nenek itu cenderung membiarkan apa saja. Tapi juga jangan dikekang terus. Yang ketiga, juga diperlukan walidah, jadi pribadi yang mempesona. Biasanya orang, kalau orang tua sering bertengkar di depan anak, nanti punya pengaruh psikologi pada anaknya. Maka tolong misalnya Anissa kok bertengkar dengan Mas Agus, maka jangan di depan anaknya. Itu anak pergi dulu, saya mau bertengkar 5 menit aja, setelah selesai silahkan masuk. Sudah apalagi selesai, pertengkarannya yang kencang-kencang itu tidak baik. Lemparan itu cuma burung terbang, gempa bumi, pencaklat di depan anaknya itu baik. Yang ketiga, diperlukan muhasabah, suasana agama, yaitu dengan cara ibadah. Diajak sholat bersama. Maka umur 7 tahun gak mau sholat, diajak sholat 10 tahun kok masih ngeyel, boleh dicewer, boleh dicubit. Itu bagian untuk mengatakan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pemirsa, anak kita semua, ibu-ibu di sini juga ya, anak kita semua menjadi anak yang soleh atau soleha dan selalu di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan mereka yang sesat. Amin. Mungkin sudah berakhir Pak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih juga ibu-ibu, terima kasih juga pemirsa di rumah yang telah menyaksikan Cahaya Hati. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Anissa Pohan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.